بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim yang dicetakkan ana halaman 112 ataupun dicetakkan yang ada 2 jilid. Halaman berapa antum itu? 176. Kita mulai dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad qala ta'ala nabihi alaihi salatu wasalam lasta minhum fi syai. Jadi ini adalah ayat yang memang potongan dari ayat yang telah dituturkan sebelumnya oleh Syekhul Islam di halaman-halaman sebelumnya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan, itu bukan urusanmu lagi, ya, bukan bebanmu lagi. Innama amruhum ila Allah, urusan mereka itu nanti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai membahas ayat tersebut yang menunjukkan tabarruknya Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrikin. Tabarruk yaitu berlepas dirinya Allah Ta'ala dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrikin yang telah memecah belah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyatafaddal al-qari' iqra' tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء ومن تاب غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر لأن القول القائل لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعي وهو من نوعي لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع كما في قوله تعالى بعضكم من بعض وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مني وأنا منك فقول القائل لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له في شيء أو لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له في شيء بل أنا متبرئ من جميع أموره وإذا كان قد برأهم الله رسوله قد برأ الله رسوله كيف؟ disitu قد برأه أو قد برأ الله قد برأ وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت أحدهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء. الله سبحانه وتعالى telah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لست منهم في شيء. Ya, jadi engkau tidak terbebani akan kelakuan mereka, yaitu mereka telah mentafriq agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada tanggung jawabmu terhadap mereka setelah mereka diberikan hujjah, kemudian mereka justru tidak ikut dan malah semakin menjadi-jadi. Itu bukan tugasmu lagi, itu bukan tanggung jawabmu lagi. Maka tidak ditanya lagi bagaimana, kenapa mereka kok tidak mau ikutan dakwahmu. Ya, lasta minhum fi syai. Wa dzalika yaqtadi tabarru'ahu minhum fi jami'il asya. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan dari lasta minhum fi syai. Ini melazimkan apa? Tabarru'nya Rasulullah SAW daripada mereka, yaitu Rasulullah SAW berlepas diri daripada mereka fi jami'il asya, dalam segala hal. Jadi kalau misalnya udah didakwahi tapi kemudian mereka masih membangkang, lasta minhum fi syai, udah bukan urusanmu lagi, udah biarin aja mereka seperti itu, nanti lihat aja balasan dari Allah. Ini apa kelaziman dari kalimat lasta minhum fi syai, apa bara'atuhu, yaitu sikap berlepas dirinya Rasulullah SAW terhadap orang-orang musyrikin dalam beragam hal dan seluruh hal fi jami'il asya. Qal wa man taba'a ghayrahu fi ba'di umurihi fa huwa minhu fi dhalikal amri. Barang siapa yang, nah ini kaidah hayawiyah ya, dalam kehidupan ini, siapa yang mengikuti selainnya dalam sebagian perkaranya, maka disebut fa huwa minhu fi dhalikal amr, maka dia termasuk golongannya dalam hal tersebut. Bisa dipahami enggak di sini? Misalnya kan Rasulullah SAW menyatakan man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Tapi sekarang barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Apakah di sini dimaknai bahwasanya hadis ini baru terwujud pemaknaannya ketika seseorang menyerupai di segala hal? Tidak. Tapi kadang-kadang di beberapa hal saja yang merupakan karakteristik dan kekhususan orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong darinya. Dan ini tidak melazimkan harus di seluruh hal dia penyerupaannya, karena sifat, karena isi tashabbaha bukan tamathala. Tashabbuh itu fi ba'dil wujuh, di sebagian hal saja, enggak di semua hal. Ya. Seseorang misalnya mengikuti gaya rambutnya pemain bola tertentu, fa huwa minhu, maka dia termasuk golongan ini, ya. Wa man taba'a ghayrahu fi ba'di umurihi fa huwa minhu fi dhalikal amr. Bisa dipahami enggak kalimat ini? Bagus kalimat ini, masyaallah. Ya. Tapi di sini ada taqyid fa huwa minhu apa? Fi dhalikal amr. Jadi dalam hal tersebut saja. Ya, tidak dalam semua hal, karena dia hanya mengikuti dalam satu hal tertentu. Li'anna qaulal qa'ili ana min hadza wa hadza minni ay ana min na'wihi wa huwa min na'i. Karena perkataan orang yang berkata di sini ana min hadza minni, I am part of this and this is part of me, gitu loh. Kayak misalnya seorang suami atau seorang kekasih berkata tentang pasangannya atau kekasihnya, kamu adalah bagian dari hidupku dan aku adalah bagian dari hidupmu, ya. Jadi kita tuh sepasang, sejenis. Ai ana min naw'i wa huwa min naw'i. Begitu juga misalnya pendukung sepak bola. Ya, antum mencintai tim apa misalnya? Persija, ya kan? Maka antum disebut apa? Jackmania, bukan? Jackmania. Kalau Bandung apa? Persib. Nama julukannya apa julukannya? Persib julukannya apa? Viking misalnya. Ya. Kalau kata orang Sunda, aing viking, ya. Di sini kan apa? Ana min nau'i viking, ya. Sore bahasa yang benar adalah Viking, ya. Bahwa min nau'i, ya, Persib gua banget gitu. Aing banget. Nah, gitu kan. Jadi ini ana min hadza minni. Inilah ketika pasti orang menyerupai, memiliki penyerupaan terhadap yang dia sukai. Ya, seperti memakai kaos bolanya. Ya, kemudian dia merasa bagian dari klub tersebut. Ya. Maka di sini li anna syakhsaini la yattahidani illa bin naw'i. Dua orang itu tidak bisa bersatu kecuali dengan semacamnya. Kecuali ada macam yang mengikat mereka, ada jenis yang mengikat mereka, ada alasan yang mengikat mereka. Enggak bakal bisa mereka bersatu tanpa ada alasan. Ya, kama fi qawlihi ta'ala ba'dukum min ba'd. Ya, sebagian dari kalian dari sebagian lainnya. Wa qawlihi alaihi salatu wassalamu li Ali. Perkataan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, anta minni wa ana minka. Engkau dari golonganku dan aku pun dari golonganmu. Maka di sini ada satu meragam, satu macam antara diriku dan dirimu. Fa qawlul qa'il lastu min hadza fi syai, ai lastu musyarikan lahu fi syai'in. Kalau misalnya ada seorang berkata lastu min hadza fi syai, I'm not part of this anything. I'm not anything part of this. Atau aku bukan bagian apapun dari hal ini. Ini berarti kan ada sisi tabarruk, bukan? Lepas diri, kan? Iya. Anda enggak ada andil di sini, ya. Anda bukan orang sini. Anda enggak ada andil di sini. Ai lastu musyarikan lahu fi syai. Kayak misalnya ada, kan biasa patroli itu, dinas atau patroli polisi-polisi tengah malam, kemudian menemukan beberapa anak-anak muda, ya kan, apa di gap gitu, apa di apa namanya, ke gap itu digerebek, ya, disuruh kan pada aura-aura cerai berai itu, kemudian dipungut satu-satu, ada yang di pojok sana, nanti mereka bakal bilang apa? Bukan pak, saya bukan kayak gitu pak, saya enggak kayak gitu. Nah ini tabarruk namanya. Sikap berlepas diri. Ini sama dengan lastu min hadza fi syai. Ana enggak ada urusan Pak sama ini Pak. Enggak ada urusan. Lastu musyarikan lahu fi syai. Bal ana mutabarriun fi min jami'i umurih. Ya, saya sama sekali enggak ada bagian dengan dia gitu. Dia bukan bagian saya. Wa idza kana qad barra Allahu rasulahu min jami'i umurihim. Nah, sekarang paragraf yang barusan tadi kita bahas itu kaidah, ya. Kemudian ditanzil kaidah tersebut ke bagaimana Allah Subhanahu wa taala membebaskan diri rasulnya dari segala perkara yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Faman kana nazilat berarti bar Allahu rasulahu min jami'i umurihim. Allah Subhanahu wa taala telah mentabri'ah, telah melepaskan rasulnya dari segala perkaranya orang-orang kafir. Dari urusan ibadah mereka dan kekhususan karakteristik orang-orang kafir. Berarti di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir itu satu nau' bukan? Rasulullah dengan orang-orang kafir satu jenis bukan? Hah? Jenis apa? Enggak lah. Kan Allah telah memisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang kafir. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hizb beliau, dan ada orang-orang kafir. Itu hizbus syaitan. Allah Ta'ala qad barra Allahu rasulahu min jami'i umuri hadhihi al-ummah, yaitu umat Kristen, umat musyrik ini. Ya, dilepas. Lasta minhum fi syai. Ya, kamu tidak bertanggung jawab atas mereka. Karena mereka telah mencerai-beraikan agama mereka sendiri, bikin-bikin hal yang bid'ah sendiri, maka kamu tidak bertanggung jawab atas hal itu. Wa ma 'ala rasulina illa al-balagh. Yaitu yang wajib atas Rasul kami hanyalah apa? Menyampaikan. Adapun ketika mereka bertingkah itu bukan urusanmu lagi, gitu. Maka di sini Allah Ta'ala telah mentabri'ah, yaitu telah mengapa? Membebaskan diri Rasulullah SAW dari segala perkaranya orang-orang kafir ini. Ya, berarti ini ada dua hizb. Hizbnya Rasulullah SAW dan hizbnya orang-orang kafir atau musyrikin. Nah, sekarang berarti ada nau'an, ada dua nau'. Nau'nya selaras dengan Rasulullah dan nau'nya selaras dengan orang-orang musyrikin. Ini yang disebut tadi sama Ibn Taymiyah apa? Asy-syakhsaini la yattahidani illa binau'. Dua pihak tidak mungkin bisa bersatu kecuali pasti ada satu macam, ada satu jenisnya. Sedangkan ini Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara keduanya. Sama sekali lasta minhum fi syai. Ingat dalam usul fiqih syai'in nakirah fi siyaq an-nafi, berarti umum. Dalam segala hal Rasulullah dilepaskan perkaranya daripada orang-orang kafir. Maka ini bertentangan antara Rasulullah dengan orang-orang kafir. Ya, paham di sini? Faman kana muttabi'an lirrasuli haqiqatan kana mutabarrian katabarru'ih. Maka barang siapa yang betul-betul secara hakiki mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastilah orang tersebut akan melepaskan, berlepas diri sebagaimana berlepasnya Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir. Sampai sini paham enggak? Jadi kalau misalnya seseorang berusaha meniti ittiba' kepada Rasulullah SAW, maka dia pasti juga akan bersikap serupa dengan Rasulullah dari segi apa? Berlepas dirinya Rasulullah terhadap orang-orang kafir. Nah, kalau misalnya ternyata kita masih suka pakai baju bola, ya, Kemudian misalnya kita saking suka dengan Didier Drogba misalnya. Ya. Kita ngefans sama orang tersebut. Kemudian kalau main futsal selalu pakai baju keramat yang dia miliki, Drogba, ya. Berarti dia di sini apa? Tidak berlepas diri dari orang kafir, ya kan? Maka di sini dia seorang muttabi', bukan kepada Rasulullah, tidak. Nah, gitu kan? Dalam konteks ini dia tidak ittiba' kepada Rasulullah, karena tidak mungkin dia menggabungkan antara dua hal yang beda macam atau beda yang bertentangan bahkan, ya. Nah, sampai situ. Paham insyaallah. Wa man kana muttabi'an lirrasuli haqiqatan kana mutabarri'an ka tabarru'ih. Kemudian qala Syekhul Islam rahimahullah, wa man kana muwafiqan lahum kana mukhalifan lirrasuli biqadri muwafaqatihi lahum. Barang siapa yang selaras dengan mereka, selaras dengan pihak yang Rasulullah berlepas diri darinya, yaitu orang-orang kafir. Siapa yang selaras dengan orang-orang kafir, maka dia mukhalifan lirrasul. Dia menyelisihi Rasulullah SAW biqadri muwafaqatihi lahum. Tapi mukhalafahnya, penyimpangannya terhadap Rasulullah itu kadarnya sesuai dengan kadar keselarasan mereka, dia dirinya dengan orang-orang kafir. Bisa dipahami gak? Gampang gak pahaminya? Atau perlu sedikit pemikiran ya? Fa inna syakhsaini. Nah, di sini antum garis bawahi Rafi'i di fa inna syakhsaini mukhtalifan. Ini penting. Fa inna syakhsaini mukhtalifaini min kulli wajhin fi dinihima kullama syabahta ahadahuma khalafta al-akhar. Ya. Dua pihak. Ya. Ada dua syakhsaini, dua pihak mukhtalifaini, keduanya ini mukhtalifaini, yaitu apa? Berbeda. Dan perbedaannya itu bukan min ba'dil wajuh atau gimana, tapi min kulli wajhin, di setiap apa? Di setiap sisinya itu berbeda, dan perbedaannya itu di masalah beragamanya gitu loh. Ya. Nah, ini ada dua pihak bertentangan dari segala sisi agama, religi. Maka kullama syabahta ahadahuma khalafta al-akhar. Setiap engkau menyerupai salah satu dari mereka, maka sama dengan engkau menyelisihi satunya lagi. Ngerti enggak? Dua pihak. Pihaknya Rasulullah, kaum muslimin, dengan pihak orang-orang kafir. Ini bertentangan ini. Da'fi kulli wajah. Kullama syabahta ihdahuma atau ahadahuma, engkau menyerupai golongannya Rasulullah SAW. Maka penyerupaan tersebut ada bentuk penyelisihan terhadap orang-orang musyrik. Dan sebaliknya, engkau menyerupai orang-orang musyrik, pasti engkau sedang menyelisihi perkaranya Rasulullah SAW dan kaum muslim. Begitu. Ya. Saya baca. Fadhal. وقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر السورة وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على ركبي فقالوا أي رسول الله كلفنا ما نطق الصلاة والصيام والجهاد الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدنا أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم فحذرهم. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله وقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. ملك الله لا يعني لا يعني دي بومي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Yang akan kita bahas, apa yang kalian tampakkan di diri kalian dan kalian sembunyikan diri kalian, Allah Ta'ala akan menghisabnya. Allah akan minta pertanggungjawaban dan menanyakannya. Ini ayat ila akhir surah, ya, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah atau tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, ayat-ayat yang sangat-sangat agung. Nah, kalimat ini, yaitu ayat ini, menjadikan sebagian dari sahabat Nabi itu berkeberatan, bukan karena ingin melawan takdir, bukan, tetapi karena dalam pandangan mereka tidak akan mampu mereka mempertanggungjawabkan segala yang terjadi pada diri mereka, baik yang tampak maupun yang disembunyikan di hati. Maka kita baca riwayat dari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataw Rasulullah. Maka makna dari ayat tersebut yang mereka pahami itu membuat mereka merasa berkeberatan, merasa mendapatkan beban yang begitu berat, dan bahkan mereka merasa tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka mereka pun fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baraku 'ala rukab, kemudian mereka bersimpuh di atas lutut, ya. Kayak gimana orang kalau misalnya udah nyerah, give up gitu kan. Datang ke orang yang mereka teladani dan mereka panutkan gitu, kemudian menjatuhkan lutut mereka ke bumi gitu. Gimana? Kayak orang udah nyerah kan, orang ya jatuh gitu. Thumma baraku 'ala rukab. Jadi baraka ya bruku itu artinya jatuh gitu. Ya. Maka mereka pun bilang, ay Rasulullah, kalifna ma nutiq. Wahai Rasulullah, tolong bebani kami hal-hal yang bisa kami lakukan saja, seperti al-salat, al-siyam, jihad, sedekah. Wa qad nazalat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Telah turun ayat ini, yaitu lillahi ma fis samawati wa fil ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dan kami enggak kuat ya Rasulullah. Enggak bisa ya Rasul. Gitu. Maka berkata Rasulullah SAW kepada mereka, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum, sami'na wa asaina. Apakah kalian pengen untuk mengucapkan kalimat yang juga pernah dikatakan oleh ahli kitab dari dua versi, Yahudi Nasara, ahlul kitabain, orang-orang sebelum kalian? Mereka bilang apa? Terutama Yahudi ya, sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami melanggar. Ya, bal qulu, tapi katakanlah sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, kemudian meminta ampun kepada Allah dan menyatakan berpulangnya kita nanti ke Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ini kemudian nanti ada setelah itu ayat amana rasulu, nanti ada waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Falamma iqtara ahal qaum wa dhalat bihi alsinatuhum, maka ketika kaum itu yaitu para sahabat mulai membaca ayat tadi, menghafal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah ya fayaghfiru man yasha ya, dan seterusnya, itu mulai bisa lisan, mulai dhallat yaitu dhalil, lunak, terlatih lisan, pun terlatih untuk membaca ayat yang tadi. Tadinya ikhwan, ayat 284 Al-Baqarah ini berat di lisan mereka untuk apa? Untuk dihafalkan. Untuk dibaca itu berat. Kenapa? Karena hati mereka berat. Ini menunjukkan bahwasanya betapa mungkinnya seorang sampai dari kalangan sahabat berat untuk menghafal suatu ayat disebabkan masih beratnya hati terhadap ayat tersebut. Paham enggak maksudnya? Lihat gini, maksudnya gini. Sahabat mendapatkan ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ini ayat yang berat memang. Apa yang kalian tampakkan dan apa yang tidak kalian tampakkan itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat enggak? Berat. Karena berpikir nanti hari kiamat saya dihisab di semua hal gitu loh. Sampai niat-niat saya dan waduh, gimana ini gitu. Ini saya enggak kuat nih yang kayak gini nih gitu. Maka ketika merasa hati itu berkeberatan dengan itu, lisan pun keluh untuk mengikuti kalimat ini dan menghafalnya. Begitu. Ini yang faham maknanya. Nah, yang tidak faham maknanya itu biasanya berat karena apa? Merasa ayat ini berat untuk dihafalkan, makanya susah dihafal. Jadi kerap kali yang membuat kita susah dalam menghafal suatu ayat itu adalah mindset. Ya. Adapun kalau mindset sudah baik, sudah lunak, nanti lunak lisan kita insyaallah. Makanya disangkal di sini wa dhallat biha alsinatuhum, maka lidah-lidah mereka mulai terlatih, dhalil, lidahnya mulai lunak gitu, apa, rendah ya, dhalil, lunak, terlatih. Nah, anzalallahu biha fi ithliha, setelah mereka mulai membaca dan terlatih membaca itu, Allah pun menurunkan fi ithliha, yaitu setelah ayat tadi 284, baru kemudian setelah 284 mereka sudah mulai bisa membacanya dan mulai bisa menerimanya, maka turunlah ayat 285 dari surat Al-Baqarah. Apa kata Rabb kita Azza wa Jal? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Para rasul dan kaum mukminin, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul dari Rabbnya Rasul. kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ya. Ini jelas, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasulnya. Ini sebagai bentuk atau sikap membedakan diri dari karakter orang-orang Yahudi dan Nasara. Yahudi membeda-bedakan para rasul. Nasara juga membedakan para rasul. Islam la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka orang-orang beriman berkata, kami mendengar dan kami taat. Ini karakter orang beriman, menyelisihi karakter orang Yahudi dan Nasara. Ini karena hadis mempanjang ini sebagai syahid, dalil bukti bahwasanya orang muslim harus menyelisihi orang-orang ahli kitab. Bahkan dari urusan kalimat perkataan sami'na wa asayna, ganti sami'na wa ta'na. Dari sikap berkeberatan terhadap syariat, ganti dengan sikap apa? Berkeluasan dengan syariat. Qalu sami'na wa ta'na, wa qalu sami'na wa ta'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Minta ampun kepada Allah dan kami akan kembali kepada Engkau, ya Allah. Falamma fa'alu dhalika nasakha Allah. Setelah mereka melakukan hal tersebut, yaitu bisa mengucapkan ayat-ayat ini dan melakukan perkataan-perkataan ini, yaitu berkata sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat berikutnya, ayat terakhir dari Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi nasakha Allah, Allah taala kemudian menghapus, yaitu menghapus hal-hal yang tidak dimampu oleh kaum muslimin. Maka Allah Ta'ala nyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Ta'ala tidak membebani suatu jiwa kecuali semampunya dia. Nah, di sini pernyataan untuk mendinginkan suasana hati kaum muslimin yang tadinya sempat merasa bahwasannya mereka akan dibebani sesuatu yang tidak mereka mampu. Antum kalau misalnya akan kerja di toko, dibebani oleh bos antum sesuatu yang pertama antum tidak punya ilmu tentangnya, kedua antum melihat itu tidak akan mungkin antum lakukan dalam target waktu segitu gitu. Contoh, bos antum bilang ke antum bahwa saya dalam waktu satu bulan ini antum harus berhasil menjual 100 karton kurma. Antum mikir, gimana? Sekarang Dzulqa'dah, Ramadan masih panjang, disuruh jual 100 karton kurma, mungkin gak? 100 karton kurma, mungkin? Mungkin. Ya udah jangan itu deh, 500 karton. Gak ada stoknya. Iya kan? Gak ada stoknya, dapat kurma dari mana? Produksi Cianjur. Kan gak dapet kan? Nah, antum menilai itu la nutiq gitu kan? Maka antum bilang ke bos antum, wahai bos, kalifna ma nutiq, ya, berikan kami beban yang kami bisa lakukan. Yang enggak bisa ya tolong jangan gitu. Maka ibaratnya situ seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah Taala kemudian menjadikan apa-apa yang menjadi kegugahan mereka menjadi cair. Yang Allah bebani itu adalah yang semampu dia. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat, rabbana la tu'akhidna. Kemudian di sini mulai Allah Subhanahu wa taala menurunkan di ayat ini dengan kalimat-kalimat doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami akhtana. Akhto itu berbuat salah tapi enggak disengaja. Itu dari akhto. Ya. Akhto ayu akhtio itu berbuat salah tanpa sengaja. Seperti qal na'am. Siapa yang berkata na'am di sini? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia berkata rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami terhadap apa yang kami lupakan dan kami lalaikan. Maka kata Allah, ya, na'am. Di na'am di sini apa maksudnya? Allah menjawab doa tersebut, ya. Allah tidak akan menghukum orang-orang yang sedang lupa atau lalai. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan, la tahmil alaina, jangan engkau bebankan atas kami isra. Isra ini beban yang berat. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina, sebagaimana engkau bebankan orang-orang sebelum kami. Orang-orang sebelum kita kaum muslimin itu syariatnya berat. Salat 50 kali sehari. Antum kita 5 kali sehari aja udah kayak gini gitu kan. Kadang bolong, masih bolong jemaah gitu ya. Ya dulu bahkan bertaubat dari kesyirikan dengan cara faqtulu anfusakum. Yaitu dengan cara membunuh jiwa-jiwa. Faqtulu anfusakum ini dengan cara di antara pandangan ulama, gambaran yang ulama berikan, yaitu ya mereka yang menyembah patung lembu sebelumnya di kalangan Israel, itu mereka diperintahkan untuk saling membunuh satu sama lain sampai tuntas mati. Itu cara taubatnya. Sekarang taubat dari kesyirikan, cukup dia beristighfar. Kalau misalnya syirik mengeluarkan dari Islam, ya, maka dia cukup bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Begitu juga dengan syirik kecil, tapi dahulu tidak. Ya, maka di sini la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Kemudian qala na'am, Allah kemudian berkata na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami, pikulkan kepada kami hal yang tidak kami mampu. Maka berkata, na'am. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, di sini minta ampun, minta maafan, minta rahmat dan minta pertolongan. Maka kata Allah, na'am. Baik. Coba dibaca. Fahadzarahum. Qala al-musannif rahimahullah, فحذره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين وأمرهم بالسمع والطاعة فشكر الله له ذلك حتى رفع الله عنهم الأصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW memberikan peringatan kepada mereka. An yatalaqaw amrallahi bima talaqahu ahlul kitabain. Maka diperingatkan mereka jangan sampai yatalaqaw, yaitu mempertemukan perintah Allah, atau mereka menghadapi perintah Allah sebagaimana ahlul kitab menghadapi perintah Allah. Jadi ketika mereka mendapatkan perintah Allah, yaitu ahli kitab ketika mendapatkan perintah Allah, mereka berkeberatan dan berkata sami'na wa asaina. Tapi orang-orang beriman enggak boleh seperti itu. Maka syahid di sini kita kan sedang membahas tentang musyabahatul kufar. Menyerupai orang-orang kafir. Dan menyerupai orang-orang kafir itu babnya sangat luas. Di antara babnya adalah dalam urusan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang yang namanya menerima apa yang Allah dan Rasul-Nya syariatkan itu banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Ya, terutama artis, YouTuber dan seterusnya. Kalau mereka dibilang ini haram, enggak terima mereka. Ya. Jadi ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, khalas. Sami'na wa ta'na, walaupun berkeberatan di hati, tapi tetap harus sami'na wa ta'na. Jangan seperti apa? Orang-orang ahli kitab. Begitu. Makanya kalau antum melihat artis-artis atau youtuber-youtuber mainstream, terutama di Indonesia, itu ketika mereka mau condong ke agama, mereka gak bakal belajar kepada Ustadz Salafi. Kenapa? Karena dari semua golongan, hanya Asatidz Ahlussunnah Salafiyin yang juga memiliki prinsip apa, amar ma'ruf nahi munkar yang terbaik. Adapun golongan lain, banyak dari mereka hanya amar ma'ruf saja. Itu pun kadang-kadang ma'ruf sesuai dengan hawa nafsu, bukan sesuai dengan syariat Allah. Nahi munkarnya tidak. Sekarang beberapa youtuber atau artis, mereka di bidang musik. Apakah mereka hijrah dari musik? Enggak. Bahkan mereka kemudian memblending musik itu dengan religi, yang akhirnya terjadilah kebid'ahan. Nah, ustadz-ustadz yang diundang oleh mereka adalah ustadz-ustadz yang tidak menahi munkarkan kemungkaran musik tersebut. Seperti itu. Kenapa? Karena dari orang-orang ini, yaitu artis-artis ini atau youtuber ini, ada sisi keserupaan mereka terhadap sikap Ahlul Kitab terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita bilang ke mereka, ya akhi, dunia keartisan itu penuh hal yang kotor, tinggalkan dunia keartisan, tinggalkan pamoritas seperti ini. Tinggalkan glamoritas seperti itu. Kemudian jangan jadikan orang-orang miskin konten. Jangan buat orang itu suka meminta-minta. Ya kan? Kan ada sekarang kayak gitu kan? Jadi membuat mental orang-orang Indonesia itu apa? Tukang minta-minta. Tukang pengen diberi, bukan pengen memberi. Dan menjadikan dirinya, atau channelnya, atau keluarganya, atau timnya itu sebagai orang yang Masya Allah dermawan, yang harus dicari, yang gitu. Ya, ini membuat mental buruk pada orang-orang. Kemudian musik, perdebatan, dan seterusnya. Kalau kita bilang semua itu haram, mereka gak bakal mau mendengar hal seperti ini. Walaupun kita ucapkan dalil demi dalil. Maka menentang dalil dan menentang perintah Allah dan Rasulnya itu adalah karakteristik Ahlul Kitab. Dan kalau kita kayak gitu tingkahnya, berarti kita ada keserupaan terhadap Ahlul Kitab. Qala mu'allif rahimahullah wa amarahum bisam'i wa ta'ah. Ya, memerintahkan mereka untuk sama', mendengar dan taat. Fasyakarallahu lahum dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri mereka yang mau mendengar dan taat. Hatta rafa'allahu anhumul asar wal aghlal allati kanat 'ala man kana qablana. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut dari mereka beban dan belenggu yang ada pada orang sebelum kita. Faham enggak ikhwan di sini? Penyebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan syariat umat ini adalah apa? Karena sami'na wa ta'na. Mafhum mukhalafahnya adalah penyebab beratnya syariat orang-orang sebelum syariat Muhammadiyah, penyebabnya adalah mereka tidak berkata sami'na wa ta'na. Mereka berkata sami'na wa ta'na. Mereka tidak mau dengar. Bisa dipahami mafhum muwafaqah. Muwafaqah sekarang dengan ini. Orang yang mendengar ayat Allah, hadis Rasul, kemudian taat, maka Allah akan mudahkan hidup dia. Ya, Allah akan lepas asar dan aghlal. Asar itu beban hidup dan juga aghlal, belenggu-belenggu. Dan orang yang ketika mendengar halal dan haram dari ayat dan hadis dan kemudian tidak sesuai hawa nafsunya dan ditolak, maka justru itu karakter orang-orang Ahlul Kitab zaman dahulu, dan itulah penyebab mereka itu dulu tersiksa dan terberatkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Nah, sekarang kadang-kadang kan kita melihat syariat Allah ini berat sekali. Itu berat ketika memang hati kita enggak nerima. Coba sekarang antum tadi salat subuh kan berjamaah ya, antum di mana? Salat subuh. Sini. Masjid Jalan, Masjid Putih. Dekat Mekalisari. Ada kuliah sekarang berat enggak salat subuh bagi banyak orang? Masya Allah berat banget. Tapi bagi kita alhamdulillah yang Allah taala berhidayah dan semoga Allah berhidayah kepada kaum muslimin, itu salat subuh malah ajib enak sekali. Malah senikmat-nikmat sholat berjamaah, sholat subuh masih enaklah pemandangannya gitu. Jadi beban itu akan dilepas oleh Allah ketika kita sudah menerimanya. Tapi ketika kita sebagaimana menerima takdir juga, menerima apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah berikan kepada kita, itu akan melepas beban kita gitu loh, dan belenggu itu. Tapi kalau kita udah kurang terima dengan apa yang Allah berikan, misalnya berupa istri, berupa anak, berupa kitab atau berupa ilmu, kok saya hanya segini ya, kok nanya seperti itu, mempertanyakan Allah, maka yang akan Allah berikan justru adalah asar dan aghlal, yaitu beban dan juga belenggu, dan itulah yang terwujudkan pada orang-orang ahlu kitab. Jadi kedatangan Islam ini justru untuk membuka semua-semua itu dan memudahkan. Bahkan pada asalnya, kalau antum tahu, Nabi Isa alaihissalam Allah utus itu untuk apa? Menghalalkan apa yang tadinya Allah haramkan. Jadi tadi syariat sebelumnya sejak Nabi Musa diharamkan beberapa makanan. Ya, maka kata Nabi Isa alaihissalam, maka aku di sini diutus untuk menghalalkan beberapa hal yang Allah Ta'ala haramkan atas kalian. Jadi untuk memudahkan, tapi mereka justru menolak hal tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala persulit. Ya, gitu. Faham? Ya. Taib. Baca lagi. Lanjut. قال المصنف رحمه الله وقال الله في صفاته صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الأصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول أنه قد استجاب دعاءهم وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. استمر. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال في هذه الآثار والأغلال وزجر أصحابه عن التبتل وقال لا رهبانية في الإسلام وأمر بالسحور والنهى عن المواصلة وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم فتلك بقاياهم في الصوامع وهذا باب واسع جدا. طيب sampai situ إن شاء الله. Allah Ta'ala berkata tentang sifatnya Rasulullah SAW itu وَيَدْعُوا عَنْهُمْ يَسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Jadi kedatangan Rasulullah SAW justru apa? Memudahkan kaum muslimin dan orang-orang seluruhnya. Ya doa di sini artinya yarfa', yaitu menghilangkan isra. Ya seperti wadu'ul jizyah itu artinya adalah menghilangkan jizyah upeti. Wadu'ul isr wal aghlal yaitu menghilangkan beban dan belenggu yang dulu mereka memilikinya. Ya begitu. Jadi sebenarnya kedatangan Rasulullah SAW ini sudah diketahui oleh ahli kitab bahwasanya dia akan memudahkan urusan mereka di dunia dan juga akhirat. Tetapi karena Muhammad bin Abdullah ini justru datang dari orang Arab, maka mereka enggak mau ikutan. Alhamdulillah dari ta'assub. Walamma da'al mu'minuna bidzalika akhbara ar-rasul annahu qad istajaba du'a'ahum. Jadi ketika orang-orang mukminin mereka berdoa seperti doa di akhir surat Al-Baqarah, maka Rasulullah kabarkan bahwasanya Allah telah menjawab doa-doa mereka itu. Itu doa yang setiap sebelum tidur dianjurkan untuk kita baca itu ya. Wa hadza wa in kana raf'an al-ijabi wa tahrim fa inna Allah yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Ya di sini raf'an ya menghilangkan pengwajiban dan pengharaman ya dalam hal tersebut, yaitu beberapa hal yang diwajibkan tidak diwajibkan lagi, beberapa hal yang diharamkan tidak diharamkan lagi, itu datanglah syariat Islam ya dengan itu. Itu sudah enak kan ya. Jadi sesuatu yang tadi diwajibkan di kalangan Bani Israel seperti sholat 50 kali sehari, masya Allah. Sekarang enggak sampai segitu. Kemudian yang tadi diharamkan seperti lemak-lemak binatang tertentu, sekarang enggak diharamkan. Ini memudahkan enggak? Memudahkan. Ya, memudahkan sekali. Udah gitu, fa innallaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi. Allah Ta'ala itu senang ketika rukhsah yang Allah berikan itu dilakukan oleh hambanya. Ya, misalnya ketika lagi safar, atau enggak wajib puasa, ya kan? Tapi pas lagi safar enggak wajib puasa. Enggak wajib puasa, hatta antum sehat. Hatta antum ke Kuningan, Kuningan. Atau ke Subang lebih dekat kan? Tapi itu safar kan masuk ya, 70 km lebih kan? 80 km lebih lah ya. Hatta antum sehat, hatta antum naik bis eksekutif, enggak wajib sekarang sahabat. Dan bahkan itu rukhsah. Antum kalau merukhsah, ya fadl, ambil rukhsahnya. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Jadi saking agungnya rukhsah tersebut, sampai disejajarkan sebagaimana Allah Ta'ala enggak suka kalau ma'siyatnya dilakukan. Jadi seperti seolah-olah rukhsah ini hampir menjadi keharusan gitu loh. Saking Allah Ta'ala suka ketika umat ini mengambil kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qad sahaha dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat sekarang ini sudah memudahkan ya, ikhwan. Ketika antum sekarang menancapkan diri di ilmu syar'i, ketahuilah hidup antum itu semakin mudah. Apalagi dengan akidah sunniyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masyaallah. Ya, sekarang ana lihat di antara kita bertiga nih ya, ana, antum. Semua dari kita berdagang. Antum alhamdulillah, antum juga berdagang walaupun dalam posisi pegawai, tapi tetap kan antum sebagai pedagang, antum memiliki wilayah namanya, yaitu otoritas berdagang. Anda juga alhamdulillah. Sekarang kita tidak dibebani dalam perdagangan ini sesuatu yang tidak kita mampu. Dan kemudian dibekali oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah dan juga kemudian kalam ulama akidah tentang rezeki. Tapi sekarang ketika antum melihat orang-orang yang letih berdagang bolak-balik kemana-mana dan mereka tidak memiliki akidah yang benar tentang rezeki, antum akan mendapatkan mereka orang-orang yang paling terbebani dengan hidup mereka. Begitu juga orang-orang yang pakai jimat, antum akan mendapatkan mereka adalah orang yang paling tersiksa dengan kelakuan mereka sendiri, dengan rusaknya akidah mereka. Maka ketika kita menuntut ilmu syar'i untuk mereguknya dan merealisasikan di kehidupan kita, wallahi itu justru memudahkan kehidupan kita dan melenggangkan seolah-olah nafas kita yang tadinya itu kena flu kemudian normal kembali. Enak, Islam ini enak, masya Allah. Maka jangan merasa berkeberatan dengan ilmu syar'i kecuali yang memang ilmu yang sangat berat ya. Tapi ilmu ini, ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, faedah-faedah ini, semua untuk mempermudah kehidupan kita dunia, barzakh dan juga akhirat. Kita lanjutkan. Kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu musyabahata ahli al-kitabain fi hadhihi al-asar wal aghlal. Nabi enggak suka dengan penyerupaan ahli kitab, menyerupai ahli kitab dalam hal asar, yaitu beban-beban dan juga belenggu-belenggu. Ana ulang. Begitu pula tadi kan udah Allah gampangkan yang wajib tidak lagi wajib, yang haram tidak lagi haram. Kemudian Allah Ta'ala ingin hamba-Nya juga menerapkan rukhsah kemurahan dari Allah. Udah gitu Nabi SAW tidak suka ada orang dari kita menyerupai bebannya, menyerupai kelakuan orang-orang ahli kitab dalam urusan beban dan juga belenggu. Dan wa zajaru ashabahu anittabatul. Ya, memperingatkan sahabatnya daripada tabatul. Apa tabatul? Tabatul itu tidak nikah secara permanen. Ya, di sini apa di sini? Tabatul al-intita' 'anid dunya li ibadatillah. Yaitu mendekamkan diri daripada dunia demi ibadah kepada Allah. Tidak mau menikah, tidak mau ini, udah, penting saya diam aja di gua gitu. Enggak. Kayak sufi. Iya, sufi. Tabatul ini di zaman Nabi pernah ada sahabat 3 orang yang pengen melakukan itu. Aku akan puasa seterusnya. Aku akan sholat seterusnya. Nah, tabatul ini lebih condong biasanya untuk orang yang tidak mau nikah karena urus karena ingin beribadah. Maksudnya tidak mau menikah karena ingin mendekam di rumah Allah gitu aja. Ini tabatul. Dan hal seperti ini ada dulu di zaman ahli kitab. Iya, ada dulu. Di dalam syariat Islam ini enggak boleh seperti ini. Nabi SAW melarang hal seperti ini. Ada beberapa ulama yang memang mereka tidak menikah, tapi mereka tidak menikah itu bukan karena sengaja mereka enggak mau nikah, bukan. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena udah terlalu sibuk dengan tulisan dan jihad. Baik jihad lisan, jihad tulisan dan jihad pedang. Ya. Begitu. Nah, tapi sebagian sufi ada yang seperti itu ya. Tabatul. Waqal, kemudian kata Nabi SAW, la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Karena kerahiban itu prinsipnya tabatul. Yaitu inqita' 'anid dunya lil ibadah. Itu rohbaniyah. Sedangkan kita ikhwan fasiru fil ardi. Ya, di dalam surat Al-Mulk juga diperintahkan, famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Wa amara bisuhur dan memerintahkan untuk sahur, wa nahaa 'anil muwasalah, melarang puasa wisal, yaitu dua hari dan lebih sampai malam-malam itu tidak makan, tidak minum. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, yang dulunya itu ada. Dulunya ada. Wa qala fima ya'ibu ahli al-kitabaini wa yuhadhdhiru muwafaqatahum fatilka baqayahum fi as-sawami'. Dan Rasulullah SAW juga berkata dalam rangka menjelekkan ahli kitab dan memperingatkan kaum muslimin daripada menyerupai mereka. Kemudian menyatakan fatilka baqayahum fi as-sawami', itu adalah sisa-sisa peninggalan mereka di sinagog dan gereja mereka. Ya, sawma'ah itu tempat peribadatan. Wa hadza babun wasi'un jidda. Ini adalah pintu yang sangat bab yang sangat luas ya. Kita cukup insyaallah untuk itu dok. Sampai ini dulu. Dan Anda harapkan ini bermanfaat untuk Anda dan kaum muslimin karena apa yang ada di kitab ini tercermin di zaman sekarang. Zaman di mana keterbukaan yang luar biasa. Dan ternyata semua keterbukaan ini dan segala furu'nya itu sebenarnya dalam Islam ada obatnya. Ya, untuk kajian kita cukup sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa